بالعالمين والصلاة والسلام على نبينا المرسلين. قال شيخ رحمه الله تعالى في كتابه أخذ البريء بجريمة غيره. المسألة 94 أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. عبد الله رجل. ثم قال شارح رحمه الله تعالى من مسائل الجاهلية أنهم يأخذون الرجل أي يعاقبونه بسبب جرم غيره، فأنزل الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالذي لم يحصل منه ظلم لا يؤاخذ بظلم غيره، لا يؤاخذ بظلم غيره حتى ولو كان قريبه ابن عمه أو خبر كان حتى ولو كان قريبه ابن عمه أو والده أو ولده أو والده ولا يجني جانا. أي كرر. أي لا يجني جانا جانين فاعل كيف لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يأخذ لا يؤخذ البريء بجريمة المعتدي فإذا أخذ غير المعتدي بعدوان المعتدي فهذا ظلم وجور لا يكره الإسلام. أيه. أسبوك جوجو. لا مستيل. ها؟ كاسي فوسا. جنتيان. توبيك. Kebanyakan ini yang tidak pernah murojaah, berantakan bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslimat kasira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa maba'ad. Ya, ikhwan ya, terutama yang sudah belajar ya, murojaah antum ya, walau antum sudah belajar sampai lewat ajrumiyah, tapi kaedahnya berantakan ini berarti enggak murojaah. Ya. Padahal bacanya mudah-mudah, gampang-gampang, ya, buru-buru bacanya, enggak perhatikan kaedah, asal aja bacanya. Ya, diperhatikan itu. Tapi barakallahu fiik. Ya, kalau salah baca kitab itu ya, ada yang termaafkan, ada yang enggak termaafkan. Ya, itu makanya penting itu. Maksudnya termaafkan itu dimaklumi. Oh, ini mungkin iskal ya. Nah, ini yang enggak ada iskal di sini keliru ini, muskilah ini berarti. Ya, cara belajarnya itu coba diperhatikan. Taib. Perhatikan di sini masalah ke Ar-Rabi'ah wasitwa tis'un ke-94 akhdul bari'i bi jarimati ghairih. Ya, mereka menyiksa al-bari itu orang yang enggak bersalah. Ya, dengan sebab jarimah kejahatan atau kesalahan ghairih, orang lain. Ya, anna min dinihim akhdar rajuli bi jarimati ghairih. Bahwa di antara agama mereka, orang-orang jahiliyah, mereka akhdar rajuli, mereka menyiksa seseorang bijari mati guiri, namun dengan sebab kejahatan atau kesalahan orang lain. Fa anzalallahu, maka Allah turunkan ayat wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, wala taziru, dan tidak akan ya, seorang tidak akan memikul ya, waziratun, orang yang bersalah tidak akan memikul wizra ukhra, kesalahan orang lain. Ya, kata saya di sini di syarah min masail jahiliyah Maka diantara permasalahan jahiliyah, annahum ya'khudunar rajula, bahwasanya mereka menyiksa seseorang, ayyu'aqibun, memberikan sanksi, bisa babi jurmi ghairi, disebabkan kesalahan orang lain. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan ayatnya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, maka seorang yang bersalah, seorang yang bersalah, yang berdosa itu tidak memikul wizra, kesalahan atau dosa ukhra, orang lain. Ya. Falladzi lam yahsul minhu dzulmun, maka orang yang enggak ada kedzaliman pada diri dia, la yu'akhadhu bidzulmi ghairi. Dia enggak boleh dihukum, enggak boleh disiksa karena sebab kesalahan, kedzaliman orang lain. Ya, orang lain itu yang dihukum, kenapa mesti dia? Hatta walau kana qaribahu, hatta walaupun itu adalah kerabatnya, ibna ammihi, sepupunya, anak pamannya, aw walidahu, bapaknya, wa waladahu, atau ayahnya. Ya, la yajni janin, tidaklah janin, taufik dari tadi kayak deran tuh. Jana yajni itu da ayadu. Ya, apa isim fa'ilnya? Da'in. Kalau enggak ada alif lam atau ya, ya, isim maksur, ya. La yajni janin illa ala nafsih. Maka tidaklah berbuat jahat orang yang berbuat jahat kecuali ditanggung oleh diri dia sendiri. Wala yu'khadhu al-bari'u, maka al-bari'u, orang yang tidak bersalah, dia tidak diberi hukuman. Bi jarimatil mu'tadi. Ya, karena kejahatan orang yang bersalah, orang yang mu'tadi, yang melakukan kejahatan. Fa idza ukhidha ghairul mu'tadi, nah apabila orang yang selain yang tidak berbuat kesalahan itu dihukum, bi udwanil mu'tadi, dengan kesalahan atau dengan kejahatan orang yang berbuat jahat, fa hadza dzulmun, maka ini adalah kedzaliman, wa jawrun, kejahatan, la yukirruhu al-islamu, yang Islam tidak menetapkan hal ini, Islam tidak mendukung hal ini. Naam, tafadhal mus'al. Tsumma qala syarih hafizahullahu ta'ala, wal ana fi ba'dil bawadi idza hasala al-i'tida'u min syakhs, i'tida'un, idza hasala i'tida'un min syakhsin min qabilatin, wa kana hadha asy-syakhsu la wazna lahu, la yaqtassuna minhu, wa innama yaqtuluna aw yantaqimuna min ghairihi min al-qabilati mimman huwa asyrafu minhu wa a'azzu minhu, wa la ya'khudhuna al-mu'tadi, wa innama ya'khudhu al-mu'tadi mansub bil fathah zahirah, wa la ya'khudhuna al-mu'tadi wa innama ya'khudhuna shaykh al-qabilati aw man lahu qimatun aw maqamun fil qabilah, wa hadha min fi'lil jahiliyah. الواجب أن الجريمة تختص بصاحبها ولا يقتص من صاحبها، هذا هو العدل. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. طيب. والآن في بعض البوادي. Dan saat ini di sebagian bawah di sini maknanya ya makan di sini. Ya, di sebagian tempat saat ini. Idza hasala i'tida'un, apabila terjadi i'tida'un, kejahatan, min syakhsin min qabilatin, apakah dari seseorang atau dari qabilah, wa kana hadha syakhs, dan orang tersebut yang bersalah tadi, la wazna lahu, artinya enggak punya manzilah, dia enggak punya kedudukan, ya. Taib, la yaqtasuna minhu wa innama yaqtuluna aw yantaqimuna min ghairihi min al-qabilati. Ya, maka mereka tidak menerapkan hukuman, mengkisos, dan mereka membunuh atau membalas orang lain dari kabilah orang lain. Mimman huwa asrafu minhu, yang lebih mulia dari dia, au azzu minhu, atau yang lebih ya, memiliki kedudukan pada dia, wala ya'khuduna al-mu'tadiya. Mereka tidak menghukum orang yang bersalah. Wa innama ya'khuduna syaikh al-qabilah. Mereka hanya menghukum pemimpin kabilah tadi, auman lahu qimatun, atau yang memiliki kedudukan, ya, nilai au maqamun, sama ini kedudukan fil qabilah, di kabilah tadi. Wa hadha min fi'lil jahiliyah. Ya. Ini perbuatan jahiliyah. Yang dihukum malah pemimpinnya, padahal yang salah dia. Ada orangnya, rakyatnya. Malah yang dihukum pemimpinnya. Taib. Wal wajib annal jarimah takhtassu bi sahibiha. Padahal yang wajib kejahatan ya khusus itu diberikan hukuman kepada yang melakukannya. Wa yuqtassu min sahibiha. Ya, dan dikisos orang yang melakukan kejahatan tadi. Hadha huwal adl, inilah keadilan. Ya Allah berfirman, "Famani tada 'alaikum fa'tadu 'alai bimisli ma tada 'alaikum." Maka barang siapa yang mereka menyerang kalian, maka balaslah serangan mereka seperti serangan mereka kepada kalian tadi, ya, kepada kalian. Taib. Falhasil, maka anna hadhihi qa'idatun 'azimatun. Maka kesimpulannya ini adalah kaidah yang agung, annal jarimata takhtassu biman fa'alaha. Ya, bahwasanya kejahatan itu dikhususkan bagi orang yang melakukannya, wala tatanawalu ghairah. Ya, tidak boleh diterapkan kepada orang lain. Ya. Taib barakallahu fikum. Di antara permasalahan jahiliyah yang lain juga, mereka orang-orang jahiliyah hanya menghukum orang-orang yang enggak memiliki kedudukan dan membiarkan orang-orang yang memiliki kedudukan. Nah, ini jahiliyah nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innama ahlaka alladziina qablakum." Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, "Annahum kaanu idza saraqa fiihim asy-syarifu tarakuhu." Bahwa kalau ada yang mencuri di tengah-tengah mereka orang yang mulia, mereka biarin, enggak terapin hukuman. Karena ini orang mulia. Entah dia bisa memberikan riswah, ya, sogokan, atau pihak berwenang takut atau segan kepadanya. Wa idza saraqa fihim adh-dha'if, namun kalau yang mencuri orang yang lemah, ya, aqamu 'alaihi al-hadda. Mereka terapkan hukuman, mereka terapkan had. Ya, wa imullah, kata Nabi, demi Allah, lau saraqat Fatimah bintu Muhammadin, seandainya Fatimah, ya, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, la qata'tu yadaha, saya yang langsung motong tangannya sendiri. Ya. Maka dalam Islam kejahatan ya harus dibalas siapapun pelakunya. Nah, ini penting. Nah, karena hukum jahiliyah yang berkembang ya akhirnya enggak terjadi itu. Ya, enggak terjadi. Tayyib barakallahu fikum. Ya, siapa yang dekat dengan penguasa aman. Siapa yang dekat dengan penguasa aman. Tapi kalau jauh dari penguasa dikejar. Ya dan billah. Ya. Terus fa in qulta. Summa qala fa in qulta yaruddu ala hadha anna Allah yuraddu. Fa in qulta yuraddu ala hadha anna Allah ja'ala diyatal khata'i 'ala al-'aqilati wa lam yaj'alha 'ala al-qatili. Alaysa hadha fihi tahmi 'alayha alaysa hadha fihi tahmilun lighairil muznibi bi dhanbi ghairihi. Nah, ini sebelum bahas ini saya akan terangkan dulu fikih jinayah. Ya, dalam madhab Syafi'i, madhab Hanbali dan Hanafi, ya, membunuh itu kan ada tiga kategori, membunuh dengan sengaja, membunuh tanpa sengaja, dan membunuh yang menyerupai sengaja. Ya, kalau membunuh dengan sengaja jelas ya. Nah, membunuh yang yang tidak sengaja dan yang menyerupai sengaja. Ya, taibarakallahu fik. Gambarannya kalau seorang, ya, dia memanah rusa, kemudian rusanya enggak kena, malah kena orang. Nah, ini tidak dikategorikan membunuh dengan sengaja, dia tidak dikisos, bayar diat. Ya, atau dia menampar seorang. Nampar itu dominannya kan umumnya enggak mati orang kalau digampar ya. Ya, tapi pas digampar mati dia. Berarti dia membunuh enggak sengaja, bayar diat. Siapa yang bayar diat? Yang bayar diat adalah keluarga dari si pembunuh. Dengan membayar diat 100 ekor onta. Ya, kalau enggak ontanya enggak ada, dengan kimahnya. Yang ontanya ini dikategorikan 3 bagian. 30, 30, 40. Jadi 100, ya, dengan onta-onta yang dispesifikasikan. Bintu labun, bintu makhot. Ya. Nah, yang membayar adalah keluarga si terbunuh, bukan si pembunuh. Paham enggak sini? Taib, ini kalau pada kasus pembunuhan yang enggak sengaja. Dan wajib juga bayar kafarat. Selain bayar diat, bayar kafarat. Berarti membunuh enggak sengaja sekalipun itu dosa besar. Wajib bayar diat dan kafarat plus taubat. Ya. Barakallahu fiik. Maka ngebut-ngebut itu, nah itu bahaya itu. Kalau mati orang, nah itu bayar diat. Bayar diat. Enggak main-main diatnya. Nah, kan tadi kaedahnya apa? Tadi disebutkan kaedah jahiliyah, mereka menghukum orang, ya, orang lain disebabkan kesalahan bukan dia. Kan begitu. Nah, di sini kata Syekh Shalal Fauzan. Fa in qulta, kalau Anda katakan yuraddu ala hada. Namun kan kaedah ini disanggah, yuraddu. Disanggah. Ma ya, annallaha ja'ala diyatal khata 'alal akhilah. Bahwa Allah menerapkan diat, bayar denda atas pembunuhan yang enggak sengaja bukan kepada si pembunuh, tetapi kepada si keluarga yang pembunuh tadi, untuk diberikan kepada keluarga korban terbunuh. Paham enggak sini? Nah, katanya tadi kan orang jahiliyah menerapkan hukuman kepada seseorang disebabkan dosa orang lain, kesalahan orang lain. Nah, kan dalam fikih membunuh seperti ini, ya, membunuh karena qatlul khata, membunuh karena enggak sengaja, karena keliru, kok malah keluarga si pembunuh, bukan si pembunuh aja. Paham enggak sini? Ya. Ngerti enggak, si fulan dia nabrak orang. Nah, orang yang sampai mati. Ya. Orang yang sampai mati. Maka dia bayar diat 100 ekor unta. Yang bayar siapa? Bukan si fulan tadi. Keluarganya si fulan. Ngerti enggak sini? Tayy barakallahu fiik. Ya. Walam yaj'alha 'alal qatil. Dan enggak diterapkan tadi diatnya tadi, dendanya tadi kepada si pembunuh. Ini fikihnya begitu. Alaysa hada, bukankah yang demikian ini fihi tahmilun? Berarti di sini ada tahmil, pembebanan, hukuman li ghairil mudnibi, kepada selain orang yang berdosa, yang membunuh dengan tanpa sengaja tadi, tetapi pada keluarganya. Ngerti enggak sini? Dapat gambaran? Bidan bi ghairi, atas dosa kesalahan orang lain. Ngerti sini ada gambarannya? Nah, dijawab oleh Syekh. Baik, tafadhal. Naqul la hadza minal adli wa ta'awuni. Baik, maka kita jawab enggak. Hadza minal adli wa ta'awun. Ini termasuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala dan bentuk ta'awun, tolong-menolong. Ya, terus lanjut. Lama sedih. Ya, lama kana al-qatilu khata'an ghayra muta'ammidin. Nasaba dzalika anna ta'yinahu an tu'ayyinahu asabatuhu kama annahum yarithuna malahu law mata. Baik. Ya. Lamma kana al-qatilu khata'an. Maka tatkala si pembunuh tadi khata'an, dia membunuh itu karena salah, enggak sengaja, bukan sengaja. Ghaira muta'ammidin, tanpa ada kesengajaan. Tanpa ada kesengajaan. Nasaba dzalika, maka ini cocok aja buat dia. Antahmila anhu asobatuhu. Antu'ayin. Ya, harus ditentukan ini kepada asobah dia. Keluarga dekat dia, kerabat dia. Ahli warisnya. Jadi hukuman tadi diberikan kepada ahli warisnya. Kama annahum yarisuna malahu law mata. Sebagaimana mereka, keluarganya, itu akan mewarisi dari dia, dari keluarganya ini, si pembunuh ini, kalau seandainya si pembunuh ini mati duluan. Paham gak sini? Ini misalkan si fulan yang tadi nabrak orang karena gak sengaja, kemudian orang yang mati. Nah, seandainya gak terjadi itu, seandainya si fulan mati dia duluan, dia belum membunuh orang lain dengan dia nabrak karena gak sengaja, seandainya dia mati duluan, hartanya kemana? Kemana hartanya? Siapa yang mewarisi? Asobahnya, keluarganya. Nah, begitu juga ketika dia membunuh orang secara sengaja, asobahnya yang membayar dia. Ngerti enggak di sini? Baik, terus lanjut. Ah, wa kadzalika, terus. Fa kadzalika yuhmaluna. Yahmilu. Fa kadzalika yahmiluna anhu al-khata'a alladhi waqa'a fihi min ghairi qasdin. Baik, maka demikian pula mereka, keluarganya, asobah si fulan tadi, ya, yahmiluna anhu. Mereka harus menanggung dari kesalahan si fulan tadi, al-khata', dari kekeliruan dia, alladhi waqa'a fihi, yang terjadi pada dia, yaitu membunuh orang lain tanpa sengaja, min ghairi qasdin, tanpa ada niat, tanpa ada kesengajaan, tanpa ada niat. Terus, ammal muta'ammidu lil jarimati fahadha yahtassu jaza'uhu bihi, walidhalika la tahmilu al-aqilatu amdan. Nah, fahada ya, ammal muta'ammidu lil jarima. Adapun orang yang membunuh dengan sengaja, yang melakukan dengan sengaja kejahatan, fahada yakhtassu jazauhu, maka inilah yang khusus balasannya itu untuk dia. Walidzalika la tahmilul aqilatu, oleh karena itu aqilah, keluarga dia enggak menanggung, dia yang dikisos ya, amdan, kalau dia membunuhnya secara sengaja ya dikisos. Namun kalau hukum jahiliyah ya enggak ada kisos ya, yang ada penjara 20 tahun remisi, lebaran remisi, kesaktian Pancasila remisi, hari Natal remisi, tahun baru remisi, 17 Agustus remisi, Ramadan remisi, dua lebaran remisi. Kelakuan baik ya, surat kelakuan baik dari kepala ya, kepala itu penjara remisi, remisi ya, Nyepi remisi, hari raya Buddha apa namanya, Nyepi itu Hindu, Buddha apa, Waisak remisi, Kongucu apa tuh, apa apa ya, hari apa itu namanya, Imlek remisi, hari buruh remisi, hari napi remisi. Ya, tiba-tiba jadi 8 tahun, diskon lagi segala macam. Apalagi dia mampu lobby-lobby dengan duit dia. Udah, keluar. Ya. Itu kalau sudah masuk pengadilan. Kalau sebelum masuk pengadilan gimana? Ya, bisa ditebus gitu ya. Ya. Akhirnya udah keluar masuk penjara udah biasa begitu. Keluar masuk penjara. Ya hukum jahiliyah. Makanya ikhwah, hukum jahiliyah enggak ada keadilan sedikit pun. Enggak ada keadilan sedikit pun. Enggak bakal ada keadilan. Enggak bakal ada keadilan. Apa hukmal jahiliyah tiyabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Enggak ada kejahilan. Enggak ada keadilan sedikit. Keadilan hanya pada hukum Allah. Ya. Baik, dan ingat hukum Allah itu, berhukum dengan hukum Allah terkandung dua akidah di situ, dua tauhid di situ, tauhid rububiyah dan uluhiyah. Tauhid rububiyah bahwasanya hukum milik Allah, inil hukmu illa lillah. Tauhid uluhiyah berhukum dengan hukum Allah adalah ibadah. Ya. Baik, maka ini perlu diperhatikan. Baik, berikutnya gantian siapa? Abdillah, fadhol. Bismillah. Ya, permasalahan keberapa ini? Ke-95. Bismillah. Thumma qala syarih rahimallahu ta'ala. Thumma qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala. Ta'yiru rajuli binaqsin fi ghairihi. Al-mas'alatu al-khamisatu wa tis'una. Ta'yiru rajuli bima fi ghairihi. Faqala a'ayyartahu bi ummihi. Innaka mru'un fika jahiliyatun. Baik, barakallahu fiik. Ya, ini permasalahan 95 ini penting ini. Ta'yirur rajul, mencelak seseorang, menghina seseorang, binaqsin fi ghairi, dengan kekurangan yang ada pada orang lain, bukan pada diri dia, tapi pada ibunya, bapaknya, kakaknya, keluarganya, kabilahnya, sukunya, negerinya. Tapi yang dicela dia, yang dicela dia, padahal yang salah adalah bukan dia. Kalaupun salah. Ya, ini permasalahan jahiliyah. Ke-95, ta'yirur rajul bima fi ghairi. Mencela seseorang dengan kekurangan yang ada pada orang lain, bukan ada pada diri dia. Ya, faqal, maka Nabi bersabda kepada Abu Dzar yang sedang bertikai dengan salah seorang sahabat yang ibunya negro. Ya. Maka Abu Dzar waktu itu memanggil sahabat tadi karena bertikai, "Ya bana sauda. Wih, dasar anak perempuan negro," ulang lebih begitu. Ya. Maka Nabi SAW menyatakan, "Inna kamru'un fika jahiliyah." Kamu ini orang yang masih punya sifat jahiliyah. Hati-hati ya. Maka yang anti-rasis, betul-betul anti-rasis adalah Islam. Anti-rasis adalah Islam. Lihat, negeri barat sampai hari ini masih ada rasisme. Vinicius Junior kemarin tahu gak? Vini. Gak tahu. Tahu, oh, masya Allah. Rasisme masih ada di Eropa hari ini. Ya, karena dia negro. Tahu nggak Abbas Fini? Nggak tahu. Nggak ngerti ya. Tahunya cuma Bambang Pamungkas. Rasis orang-orang Eropa terhadap Orang kafir juga tapi negro. Dicap negro, cap monyet, cicap apalah segala macam. Sampai hari ini. Kalau Islam enggak. Ya. Nabi SAW menyatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Ya, wala amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak melihat kerupa kalian, mau negro, mau bule, mau Cina, mau lokal, mau Melayu, mau apa. Enggak, Allah enggak lihat itu. Ya. Allah yang ciptakan kalian. Ya. Allah enggak lihat hasilnya apa. Negro, Lampung, ya, Paza orang, ya, tahu mana orang Paza, Paza. Taufik orang Aceh, ya. Tapi Allah enggak lihat yang ganteng kayak Waze. Yang keren cool kayak Labib. Allah enggak lihat. Ya, Allah enggak lihat. Yang ngegemesin kayak Usama, Allah enggak lihat. Ya. Ya, Allah enggak lihat. Allah lihat timbata qulubikum, kal amal kalian. Sama Allah enggak lihat ke hamba-hamba Allah yang negro-negro. Kalau negro berarti nanti dosanya banyak. Enggak. Ya. Enggak ada. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling bertakwa, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa, bukan yang paling bule, bukan yang rasnya paling cakep. Enggak ada. Maka anti rasis kalau keluar dari orang barat itu bohong. Ya, yang memerangi rasisme justru Islam. Ya. Taib. Hadza fi qissati Abi Dzarrin. Ini dibaca belum? Belum. Tafadhal baca. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى هذا في قصة أبي ذر رضي الله عنه لما قال في واحد من أفاضل الصحابة من السابقين الأولين إلى الإسلام قال له يا ابن السوداء لأن أمه يا ابن السوداء لأن أمه سوداء سوداء لأن لأن أمه سوداء قال له صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية فتعير الشخص بشيء ليس فيه فتعير الشخص مضاف إليه كرر فتعير الشخص فتعير الشخص بشيء ليس فيه وإنما هو في غيره أو بدناءة باقنya itu bak harfu jar أو بدناءة بدناءة نسبه أو بدناءة نسبه مضاف terus نسبه هو من أمور الجاهلية وليس كل min mudaf kullunya walaysa kullu man kanat fihi khoslatun min khisalil jahiliyyati yakunu kafiran. Baik. Hadha fi qissati Abi Dzarrin. Ini pada kisah Abu Dzar lamma qala li fi wahidin tatkala beliau berkomentar terkait seseorang min afadhilis sahabah. Ya, dari sahabat yang paling utama, yang utama minas sabiqinal awwalin. Dari sahabat yang pertama kali masuk Islam. Siapa ya ikhwah? Sahabat yang berkulit negro tapi minasa biginal awalin. Siapa? Bilal. Nabi ditanya, "Man, ya, siapa yang mengikuti engkau?" Ya, kata Nabi, "Hurrun wa abdun." Ada seorang yang merdeka dan seorang budak. Di awal-awal. Selain Khadijah dan keluarga Nabi. Di luar keluarga Nabi siapa yang mengikuti? Hurrun wa abdun. Seorang merdeka, seorang budak. Seorang merdeka siapa? Abu Bakar. Seorang budak siapa? Bilal. Ya. Tayyib. Qala lah ya bani sauda. Wahai anak perempuan negro. Anak perempuan hitam. Lianna ummahu sauda. Karena ibunya negro. Karena beliau budak dulu. Ya, siapa yang menjadi tuannya Bilal dulu? Hah? Umayyah bin Khalaf. Ya. Siapa yang membebaskan Bilal? Abu Bakar Siddiq. Baik. Qala lahu. Ya. Maka Nabi SAW bersabda kepada Abu Dzar, "Ayartahu bi ummih?" Kamu mencela dia karena ibunya? Innaka mar'un fi jahiliyah. Kamu ini orang yang ada jahiliyah. Mencela orang karena ibunya negro. Ini juga ya, enggak boleh kita teman kita hitam, kita manggil black-black. Black-black aja. Ya. Baik. Enggak boleh. Ya. Niatnya apa? Kalau niatnya soalnya dia ma'ruf bini dak black. Nah. Karena dia memang ma'rufnya udah dikenalnya si black gitu. Ya sudah. Tapi kalau niatnya celak, blacky. Nah. Ya, wah itu udah. Jahiliyah. Ya, hati-hati. Tapi apalagi celak kampung dia. Kampung-kampungnya. Dasar nih Madura gitu. Perusahaannya. Dasar nih Madura. Terus kampungnya lagi apa yang dia celak? Dasar nih Batak. Dasar nih Padang. Saya pernah dengar tuh begitu. Ya. Wah, pelit lu, dasar Padang pelit. Loh, la ilaha illallah. Enak aja. Pelit itu akhlak jahiliyah, bukan akhlak Islam. Dan orang Padang, orang Sumatera Barat, kaum muslimin. Mereka enggak pelit. Kalau ada yang pelit mungkin oknum. Jangan cela bangsanya. Jahiliyah itu. Ya, barakallahu fiik. Ya. Taib. Fata'yiru syakhsi bisyai'in, maka mencela seseorang dengan suatu hal laisa fi, yang enggak ada pada dia. Innama huwa fi ghairi, yang kesalahan itu mungkin pada orang lain kalau memang itu salah. Au bidana ati nafsi, atau karena kerendahan nasabihi, nasabnya. Huwa min umuril jahiliyah. Itu adalah perkara jahiliyah, mencela nasab. Apalagi itu ada permasalahan yang sudah lewat di antara permasalahan jahiliyah. Arba'un fi ummati min umuril jahiliyah la yatrukunahunna. Itu ada 4 perkara jahiliyah pada umatku yang mereka enggak tinggalkan. Mencela nasab orang lain. Ya. Wa laisa kullu man kanat fihi khoslatun min khisalil jahiliyah yakunu kafiran. Laisa kullu man kanat fihi khoslatun, dan tidak setiap orang yang ada pada dia satu khoslah, satu sifat min khisalil jahiliyah, dari sifat-sifat jahiliyah, dia menjadi kafir. Karena Abu Dzar enggak kafir karena punya sifat jahiliyah begini. Karena di awal-awal waktu saya terangkan di mukadimah kajian ini, ya, orang yang terpapar ya, sifat jahiliyah, enggak mesti dia seperti orang-orang jahiliyah bagai Abu Jahal, Abu Lahab. Bisa jadi itu hanya bid'ah, kemaksiatan, dosa besar, atau bisa juga kafir. Ya. Tabarakallahu fikum. Nah, karena udah mau Isya, saya aja yang baca biar cepat ya. Taib, iftikharuhum bi amalihim at-thayyibah. Berikutnya amalan jahiliyah yang berikutnya, mereka berbangga dengan amal-amal baik mereka. Al-mas'alatu sadisah wa tis'un. Permasalahan ke-96, al-iftikharu bi wilayatil bait. Mereka berbangga karena mereka bi wilayah. Kalau walayah mahabbah, wilayah ini tauliyah berarti maksudnya apa? Menguasai. Artinya mereka mengurusi al-bait. Bait di sini maksudnya apa? Ka'bah al-musyarafah. Ya, jadi orang Arab jahiliyah dulu berbangga-bangga deh. Nih, kita nih yang ngurusin Ka'bah. Ya. Fadammahumullahu, maka Allah mencela mereka biqaulih, dengan firman-Nya, mustakbirina bih. Mereka mustakbir, mereka menyombongkan diri karena mereka mengurusi Ka'bah. Samiran tahjurun. Ya. Mereka mengucapkan ucapan keji, tahjurun, di waktu kalian bercakap-cakap di malam hari. Surah Al-Mu'minun. Ya, kata Syekh di sini, min masail jahiliyah, di antara permasalahan jahiliyah, annahum yaftakhirun, bahwa mereka yaftakhirun. Mereka berbangga bi qiyamihim 'alal masyair, karena mereka melaksanakan 'alal masyair. Ya, mereka melaksanakan atau mengurusi masyair, itu adalah tempat-tempat ibadah haji. Mereka yang ngurusin. ya bi sidanatiha bi sadanatiha, karena apakah mereka mengabdi, ya mengabdi untuk apa namanya, mengabdi untuk mendedikasikan diri mengurus Baitullah, wa tanzimiha, mengaturnya, waridafatil wafidin, atau menyambut wafidin, orang-orang yang datang ilaiha, ke Ka'bah, wasiqayatil hajij, atau memberikan minum kepada jamaah haji, jamaah, karena haji adalah ibadah Nabi Ibrahim yang dilestarikan oleh orang-orang jahiliyah, ya, orang-orang jahiliyah mereka haji, umrah. Fahum yaftakhiruna bihadal amali, mereka berbangga dengan amal ini. Mustakbirina bih, kata Allah, mereka berbangga karena hal ini, sombong. Ai biwilayatil bait, karena mereka mengurusi Ka'bah. Wa khidmatil baiti asy-syarif, karena mereka berkhidmat melayani Ka'bah asy-syarif yang mulia. Wa bi khidmatil wafidina alaihi, dan karena ya mereka berkhidmat kepada orang-orang yang mengunjungi Baitullah tadi. Yaftakhiruna bihadza, mereka berbangga akan hal ini, ala ghairihim minal Arab, kepada orang Arab yang lain. Weh, kami ini ya, ngurusin Ka'bah, kalian ngurus apa gitu. Fahada min umuril jahiliyah, maka ini termasuk amalan jahiliyah. Lianna khidmata buyutillah ibadatun, karena berkhidmat kepada rumah-rumah Allah adalah ibadah. Ya. Fala yajuz lil insan ayaftakhiru bil ibadah, enggak boleh bagi seorang berbangga-bangga dengan ibadah. Oh, kami santri ini, kamu apa? Oh, berbangga-bangga. Ini jahiliyah. Ngurus masjid, kami DKM nih, kamu apa? Wah, berbangga-bangga. Hai barakallahu fikum. Ya. Li'annahu yataqarrabu biha ila Allah. Karena amal-amal tadi adalah kelewat ya, mana tadi? Benar. Ya, karena amal itu semua adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah. La yuridu sana'a minan nas, yang seharusnya seorang enggak mengharapkan pujian orang lain. Ya, wal madha, enggak mengharapkan sanjungan minan nas dari orang lain. Bal yahmaduhullaha, bahkan dia mesti memuji Allah. An ja'alahu mimman yakumuna bihadzal amal, karena Allah menjadikan dia termasuk orang-orang yang mengamal, yang mendirikan amal ini, menegakkan amal ini. Ya, dia memuji Allah. Allah jadikan dia sebagai talib, Allah jadikan dia sebagai pengajar, Allah jadikan dia sebagai panitia kurban, panitia pengajian, DKM, panitia, dan seterusnya lah. Dia puji Allah. Duna ayyatakabbara bihi, tanpa dia mesti takabur, au yaftakhiru bih, apalagi berbangga-bangga. Fahum badalan min ayu'minu bil rasul wa bil kitab wa yattabi'un. Mereka mengganti hal ini dengan berbangga-bangga, dengan karena melayani Baitullah, berbangga. Mereka ganti ini daripada beriman kepada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada kitab, mengikuti kitab. Yaftakhiruna bi'amalihim fil bait, mereka berbangga dengan amal-amal mereka karena mengurusi Ka'bah tadi. Wa yadunnuna anna hadha yakfihim an ittiba'il kitabi wattiba'ir rasul, dan mereka menyangka ini udah cukup buat mereka daripada beriman pada Al-Quran dan mengikuti Rasul. Daripada mengikuti Al-Quran dan Rasul. Kan mereka gak mau mengikuti Quran dan Rasul. Wadah udah cukup, yang penting kita ngurus Baitullah. Ya, hadza wajdam lahum, inilah sisi celaan kepada mereka. Annahum i'tadu anittiba'il kitab wa bi khidmatil bait. Mereka mengganti ya dari mengikuti Al-Quran dan dengan berkhidmah pada Baitullah. Mereka ganti itu. Udahlah cukup berkhidmah pada Baitullah. Dhannan, karena sangkaan minhum, dari mereka, annahum takfihim. Itu udah cukup buat mereka. Fahada min umuril jahiliyah. Maka ini perkara jahiliyah. Wallahu jalla wa ala yakul, pada Allah berfirman, aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fisabilillah. Apakah kalian menjadikan, memberikan minum kepada jamaah haji, memakmurkan Masjidil Haram, itu sama seperti orang yang beriman pada Allah dan hari akhir dan berjihad di jalan Allah? La yastauna indallah, itu enggak sama di sisi Allah. Ya. Tapi enggak bisa dengan kita mengatakan, udahlah saya cukup jadi pengurus ya pondok, saya jadi pengurus masjid, saya jadi panitia kajian, saya cukuplah jadi begini. Udahlah saya enggak mau beramal-amal yang lain. Saya cukup jadi panitia-panitia kegiatan-kegiatanannya. Enggak bisa. Ya. Tabarakallahu fikum. Naam siqayatul hajj wa imaratul masjidil haram amalun soleh. Betul, memberikan minum kepada jamaah haji, memakmurkan masjidil haram adalah amal soleh. Lakin la yaftakhirul insan bihada. Ya, al insanu bihada. Namun seorang enggak boleh berbangga akan hal ini. Wa yadhunnu annahu yakfi, dan dia menyangka, oh ini sudah cukup buat dia. Bal alaihi ayyushima bil amali as-salihah al-ukhra. Bahkan wajib bagi dia, ayyushima, ashama yusimu itu maknanya atola. Bahkan wajib bagi dia untuk memperbanyak, memperpanjang amal-amal soleh yang lain. Allati hiya ajallu min sikoyatil hajj, yang lebih mulia daripada sekedar memberikan minum kepada jamaah haji, wa imaratil masjidil haram, dan memakmurkan masjidil haram. Wahiya, yaitu apa? Al-jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah, wal imanu billah wal hijrah, beriman pada Allah dan hijrah. Wal a'malun jalilatun, ya, dan amal-amal yang mulia yang lain. Fal insan la yaqtasiru ala amalin, seorang enggak boleh mencukupkan diri pada satu amal aja. Wa yadhunnu annahu yakfihi, dan dia sangka itu sudah cukup buat dia. La siyama, terutama lagi idza dhanna annahu yakfihi an ittiba'il qur'ani was sunnah, apalagi kalau disangka itu sudah cukup buat dia daripada mengikuti Quran dan sunnah. Wal an hunaka man yadhunnun, dan saat ini ada orang yang menyangka anna suknahum fi makkah wal madinah takfihim anil amal, bahwa mereka tinggal di Mekah dan Madinah udah cukup dari beramal, udah aman, dajjal kalau datang kita enggak kena, kata mereka. Nanti Allah saring, Allah keluarkan orang-orang yang di jiwanya ada kemunafikan keluar dari Mekah dan Madinah. Ya. Orang-orang yang penuh keimanan walaupun dia ada di Mekah Madinah, dia ngontrak, dia akan tetap berada di Mekah dan Madinah. Orang-orang yang juragan tanah di Mekah dan Madinah tapi ada kemunafikan, dia akan keluar dari Mekah dan Madinah dengan segala cara dari Allah, dan dia akan kena dajjal, fitnah dajjal. Ya. Hatta qala qailuhum, sampai-sampai ada orang yang berkata di antara mereka ini yang tertipu, oh tinggal di Mekah Madinah udah cukup, enggak perlu beramal. An-na'im fihi yakni al-harama khairun minal qa'im fi ghairi. Orang yang tidur di Mekah dan Madinah itu lebih baik pada orang yang bangun salat tahajud di tempat selain Mekah dan Madinah. Kacau ini. Barakallahu fikum. Yang tidur di Mekah itu lebih baik. Jadi ngorok di Mekah, itu lebih baik pada topik yang tahajud di sini. Tahajudnya di Tambun, ya. Ono tidur ngorok di Mekah. Satu ada yang bilang itu lebih baik yang ngorok di Mekah. La ilaha illallah. Ya. Hadza ghururun minasyaitan. Ini adalah tipuan dari setan. Baik, cukup ya. Nah, kita nanti lanjut lagi ke masalah ke as-sabi'ah wa tis'un. Tapi cukup sampai Isya ya, karena di masjid sini mau dipakai ada rapat panitia kurban ya. Ya pik ya. Rapat panitia kurban. Nah, udah deh kayak. Subhanakallah. Hendik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.